بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند طلاب إعداد لغوي قراءة الحديث حديث سمرة بن جندب. Baik, kita langsungkan rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadisnya kemudian, atau kita langsungkan dulu syarahnya. Qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau, walakin law wajadal mala baina majnunin biyadi majnunin. Akan tetapi apabila dia menjumpai harta di tangan orang gila. Harta di tangan orang gila. Au safi, atau dia bodoh, tolol. Bodoh maksudnya safi di sini. Tidak bisa menggunakan hartanya dengan benar dan tepat. Ya. Beli. Yang enggak dibutuhkan, misalkan di rumahnya lihat ada orang ya jual apa namanya parang, beli parang, nanti sebentar ini harganya 1000, dia bayar 10.000, sefi, tidak benar di dalam ya memegang dan menggunakan harta itu. Ternyata kita ketemukan ada orang yang seperti itu. Au saghir, atau anak kecil ada harta, fa akhadhahu liyahfadhahu, lalu dia ambil harta itu untuk dia pelihara dan jaga. Ya, dia menemukan harta di tangan orang gila atau safi, yaitu tolol, bodoh, atau saghir, anak kecil, ya. Fa akhadhahu liyahfadhahu, lalu dia ambil barang itu atau harta itu untuk dia jaga, untuk dia jaga. Fatalafa biyadihi, lalu barang itu rusak di tangannya. Bighairi ta'addin wala tafrid, tidak dalam kondisi dia melampaui batas pada barang itu dan tidak juga tafrid, meremehkan, barakallahu fikum, mengentengkan, menyia-nyiakan barang itu dijaga. Ya, ternyata rusak di tangannya, dia ambil dari orang gila itu dijaga. Dia ambil dari orang safih itu dijaga, ya. Diambil dari orang anak kecil itu dijaga. Ternyata barang itu rusak dengan tanpa dia melampaui batas pada barang itu merusaknya atau meremehkan dan mengentengkan barang itu. Maka fa innahu muhsinun. Orang yang seperti ini disebut dengan muhsin, dia telah berbuat baik. Wa ma 'alal muhsinina min sabil, maka tidak ada bagi orang yang berbuat baik itu hukum. Ya, jadi tidak dikenai kewajiban untuk kemudian menjamin barang tersebut. Berikutnya, walau akhadhal luqatal lati yajuzu iltiqatuha, dan kalau dia mengambil barang temuan luqatah yang hukum barang itu memang boleh untuk diambil, bukan barang haram, ya barakallahu fikum, bukan barang rampasan, barang curian atau yang semisalnya, atau bidzat, dengan zat barang itu sendiri haram. Gitar, ya misalkan di jalan ketemu wais, asik sekali, ya barang haram, tidak boleh. Barang siapa yang mengambil barang yang itu hukumnya boleh untuk diambil, fa'alaihi ta'rifuha aman kamilah, maka satu, dia punya kewajiban untuk memperkenalkannya, mengumumkannya, aman kamilah, satu tahun. Fa'in lam tu'raf, ternyata tidak ada yang mengaku, ya, fahiya liwajidiha, maka barang itu milik penemunya, ya. Fa in wajada sahibaha ba'da dzalik, dan apabila dia menemukan pemiliknya setelah itu, wa wasafaha, dan pemiliknya itu mensifati barangnya, ia disifati, ini barang saya yang hilang itu, ini benar, ya, salimaha ilaihi, salamaha ilaihi, maka dia menyerahkan dan mengembalikannya, ingkanat maujudatan, kalau barang itu masih ada. Wa dhamanaha in kana qad atlafaha bi isti'malin aw ghairihi, dan dia menjamin barang itu kalau ternyata barang itu lenyap, apakah lenyap itu karena bi isti'malin atau dia menggunakannya, ya dia memakai barakallahu fikum barang temuannya itu sampai rusak, aw ghairihi atau selainnya, maka barakallahu fikum baginya untuk kemudian menjaminnya. Wa in talafat fi hawli ta'rib bi ghairi tafrin wala ta'addid, tapi kalau barang itu rusak, penemuan itu rusak di saat masa mengumumkan barang itu, di masa mengumumkannya rusak barangnya, ya, dengan tanpa ada unsur tafrid, melalaikan, meremehkan, mengentengkan, wala ta'addin, dan tidak juga melampaui batas pada barang itu, fala dhimana 'alal multaqid, tidak ada kewajiban menjamin atas yang menemukannya, memungutnya, tidak ada. Kalau barang itu rusak, yaitu di masa pengumuman, ya, maka kalau dia tidak melampaui batas atau tidak mengentengkan dan meremehkannya, tidak ada kewajiban untuk menjamin. Kenapa? Li'annahu min jumlatil umana, karena orang ini termasuk dalam skop orang-orang yang amanah, dia jaga, pelihara, terus diumumkan, ternyata barang itu rusak, tidak ada kewajiban, karena orang ini termasuk dalam kategori orang-orang umanah. Wahiya hina idin lam tadkhul fi milkihi, wallahu a'lam. Dan barang itu juga masih dalam pengumuman, berarti belum masuk di dalam kepemilikan dia, ya, karena sedang diumumkan siapa punya ini, berarti kan tidak dalam miliknya dia, barakallahu fikum, maka tidak ada, ya, kewajiban untuk menjamin, mengganti barang tersebut karena dia termasuk dalam barisan orang-orang yang umana, orang-orang yang terpercaya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam, kata Imam Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk kepada hadis yang keberikutnya. Kata beliau, al-hadithus tsani wal arba'un ahkamus syafa'ah. Ahkamus syafa'ah. Hadis yang ke-42 terkait dengan hukum syafa'ah. Syafa'ah itu adalah barang yang dimiliki bersama. Apakah bentuknya itu adalah rumah, tanah, hewan, atau yang semisalnya, yang belum ditentukan pembagiannya. Belum ditentukan pembagiannya. Belum ditentukan. Nah, hukum syafa'ah yang dimaksud di sini, maka yang paling berhak pertama kali kalau dia ingin menjual, menawarkannya kepada teman yang dia berserikat di dalam memilikinya. Tidak boleh dia, anak mau jual sama fulan itu. Dia lebih banyak duitnya, lebih gampang membayar. Dia tahu temannya mungkin kurang. Maka ada barakallahu fikum hukum syafa'ah di situ, yaitu memberikan, menawarkan kewajiban dia untuk menawarkan pertama kali kepada teman yang dia barang-barang memiliki. Ya, sampai nanti ada keridhaan, kalau mungkin dia tidak punya, atau mungkin dia juga anda tidak apa-apa, melepaskannya kepada orang lain. Ya, baru barakallahu fikum orang lain bisa masuk. Tapi sebelum itu, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah teman dia berserikat. Ya, kan banyak sering terjadi ketika ada cekcok, woi sudah. Ya, dijual karena sudah sakit hati kepada itu, melenyapkan aturan-aturan, norma-norma agama. Barakallahu fikum. Kita lihat. Qala sallallahu anam, qala rahimahullah an Jabir ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري. Dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan dengan syafa'ah. Ya, syafa'ah hak membeli pembeli pertama, yaitu di saat kemudian kita memiliki barang-barangnya. Maka dia menjadi orang yang pertama kali berhak untuk membelinya. Fi kulli ma lam yuqsam. Pada segala sesuatu atau barang yang belum yuqsam dibagi. Fa idza waqa'atil hududu. Namun apabila telah ada batasan, batas-batasnya jelas. Wasurifati turuku, dan jalan sudah dibikin. Barakallahu fikum. Fala syufa'ata. Maka tidak ada lagi hukum syufa'ah padanya. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Kata beliau, yuqad min hadhal hadithi ahkamus syufa'ata. Ahkamus syufa'ati kulliha. Wa ma fihi syufa'ah. وَمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ. Diambil dari hadis ini, kata beliau, yaitu apa yang terkait dengan semua hukum syufa'ah, dan apa yang tidak ada padanya hukum syufa'ah, yaitu syufa'ah itu hak pembeli pertama. Ini syufa'ah. وَمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ. apa yang tidak ada hukum syuf'ah padanya. Wa ma la syuf'ata fi. Kata beliau, wa syuf'atu innama hiya fil amwalil mushtarakah. Hukum syuf'ah itu hanya pada harta-harta yang dimiliki bersama. Harta yang dimiliki bersama. Maka yang menjadi pihak pembeli pertama dan dia berhak adalah syarikatnya, teman kepemilikan. Wahia qismani, barang yang itu adalah milik bersama itu ada dua bentuknya. Pertama adalah akor. Akor itu adalah barang yang tidak bisa pindah-pindah. Ya, seperti sama-sama memiliki tanah, sama-sama memiliki rumah, sama-sama memiliki sumur misalkan. Sumur enggak bisa pindah, itu namanya akor. Wa ghairuhu, dan selain barang, berarti barang-barang yang bisa pindah, perabot, ya duit, apa saja, mobil. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, fa asbata fi hadzal hadithi asy-syuf'ata fil aqar. Di dalam hadis ini ditetapkan hukum syuf'ah itu pada barang yang aqar, tidak bisa pindah, tapi milik bersama. Wa dalla ala anna ghairal aqari la syuf'ata fi. Dan ini menunjukkan, kata beliau, bahwa selain barang yang tidak bisa pindah-pindah itu, maka tidak ada hukum syuf'ah padanya. Boleh. Ya, misalkan binatang ternak. Ya, sama-sama punya. Barakallahu fikum. Kalau dia bukan akor seperti sama-sama miliki binatang ternak misalkan, barakallahu fikum, maka tidak masuk di dalam hadis ini. Ya. Ini penjelasan beliau dan akan beliau luruskan hukum yang sesungguhnya terdapat di dalam syufa'ah. Fasyarikatu fil hayawanat wal athasat wan nuqud wa jami'il manqulat la syuf'ata fiha. Kalau begitu, kepemilikan bersama, baik itu pada hewan-hewan atau perabot-perabot atau uang atau barang-barang atau semua barang yang bisa dipindah-pindah, la syuf'ata fiha, maka tidak ada hukum syufa'ah, bebas. Kalau begitu, ana sama-sama punya kambing misalkan, wes ana tidak mau jual sama ente, anda, ana mau jual sama fulan misalkan. Barakallahu fikum. Idza ba'a ahaduhuma nasibahu minhuma, apabila dia menjual setiap dari orang yang sama bermiliki miliki hewan itu, apabila dia menjual nasibahu minha, bagiannya dari hewan itu, bagiannya dari perabot itu, bagiannya dari nukud, ya, uang. Barakallahu fikum. Loh, kok uang dijual? Iya, barakallahu fikum. Wa ammal aqarat fa idza ufrizat, adapun hukum barang milik bersama yang tidak bisa pindah, tanah, rumah, atau misalkan barakallahu fikum sumur, ya. Fa idza ufrizat wa huddidatil hudud, maka hukumnya, kata beliau, apabila telah dipisah, ya, oh afwan, kita bagi saja tanah ini milik anda, ini milik saya misalkan, dan telah diberikan batasan, wasurifatit turuq, dan telah dibikin jalan, wahtara kullum minasyarikaini nasibahu fala syuf'ata fiha. Dan dari dua orang ini telah memilih bagiannya, maka dalam hal ini tidak ada hukum syuf'ah padanya. Saya ingatkan kembali bahwa syuf'ah itu adalah hak untuk membeli ya tanah itu atau barang itu, barakallahu fikum. Dalam pandangan agama, dia pertama kali sebagai orang pertama untuk membeli barang tersebut. Kama huwa nassul hadith li'annahu yasiru hina idzin jarran. Sebagaimana nas hadith, karena di saat itu tidak lagi menjadi pemilik bersama, tetapi jarran, yaitu bertetangga, keluar hukumnya. Ya. Wal jaru la syuf'ata lahu ala jarihi. Maka tetangga tidak ada kewajiban hukum syuf'ah padanya. Ya, ala jarihi, atas tetangganya tidak ada. Rumah ini rumah Anda, itu rumah saya. Ya. Jadi kamu harus menjual pertama kali kepada saya yang berhak pertama kali. Ini namanya hukum syufa'ah. Ya. Tapi maka ketika tanah ini sudah dibagi, bangunan ini sudah juga dibagi, ini milik Anda, ini milik, maka barakallahu fikum, maka di saat itu tidak ada lagi hukum syufa'ah padanya. Berhak merdeka, dia mau jual ke siapapun juga. Ini penjelasan beliau. Wa amma idza lam tuhaddadil hududu wa lam tusarraf turuqu thumma ba'a ahaduhum nasibahu falisyariki aw syuraka albaqin asyuf'ah bi ay ya'khuduhu bisaman alladhi waqa'a alayhi al'aqdu kullun ala qadri milkihi. Apabila belum diberikan batasan, belum ditentukan jalan, lalu kemudian anak dijual. Salah seorang dari yang bersyarikat itu, taruhlah 3 atau 4 sama-sama bersyarikat, dia jual tiba-tiba, ya bagiannya, barakallahu fik, padahal belum dibagi, belum ditentukan. Maka kalau sudah dapat duitnya, sudah ada di genggaman, di tangan, maka kata beliau hukumnya, bagi sekutu dia teman kepemilikan itu atau yang lain berhak untuk menegakkan syuf'ah. Bagaimana itu? Dia mengambil ya bi'ayakhuduhu bisaman. Dia ambil barang itu dengan harga ya barakallahu fikum yang sudah terjadi akad padanya. Dia boleh mengambilnya. Ya. Barulah bagiannya dijual 100 juta bagian tanahnya. Padahal kan tidak boleh kalau sudah dijual, sudah ini kan dalam pandangan agama tidak boleh seseorang muslim masuk padanya, apalagi kalau merampas, apalagi kalau kemudian mengambilnya lagi. Tapi karena ini adalah hukum syufa'ah, maka boleh bagi orang yang bersyarikat itu untuk mengambil alih barang itu dan mengembalikan harta kepada yang telah membelinya. Ini hukum agama. Ya, ini barakallahu fikum hukum agama. Boleh. Ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin ala bai'i akhihi. Tidak boleh seseorang menjual atau membeli pada belian apa namanya saudaranya atau jualan saudaranya. Tidak boleh. Dia menawarkan atau membeli apa yang sudah kesepakatan. Nah, hukum syufa'ah ini mengeluarkan itu semua. Maka dia berhak untuk kemudian mengambil alih barang itu dan memberikan harga dengan apa yang sudah dijualnya. Ya, ini hukum yang disebut dengan syufa'ah. Kemudian beliau mengatakan, kullun ala qadri mulk, semuanya sesuai dengan kadar atau batasan ukuran kepemilikannya. Terakhir beliau mengatakan, wa zahirul hadith, kita ambil, annahu la farqa bainal aqar alladhi tumkinuhu qismatuhu wa baina ma lam yuqsam. Wa hadha huwa sahih. Lianna al-hikmata fi syuf'ati wa hiya izalatu ad-darari 'ani asy-syarik mawjudatun fi an-naw'ain wal hadithu 'ammun. Lahiriah hadisnya, kata beliau, tidak ada perbedaan pada barang yang tidak mungkin atau tidak mungkin dibagi, alladzi tumkinu qismatahu, yang mungkin untuk dibagi, wa baina ma lam yuqsam, ma la yuqsam, di antara apa yang tidak dibagi. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Karena hikmah dalam hukum syuf'ah itu adalah melenyapkan, menghilangkan doror, bahaya pada teman kita bersyarikat memiliki. Ya, jadi kata beliau ingin menjelaskan bahwa hukum syuf'ah itu tidak hanya terjadi pada barang yang tidak bisa dibagi atau tidak bisa pindah, bergerak, tapi dalam semuanya, barakallahu fikum. Ya, karena akan menjadi kemudaratan yang akan diangkat oleh syuf'ah itu, hukum syuf'ah itu terjadi pada dua tersebut. Milik bersama, ya. Taruhlah barangnya bisa dipindah, apa, hewan bisa diambil, barakallahu fikum. Ternyata padanya juga ada hukum syuf'ah. Ya, teman bersyarikat itu lebih berhak dan ia pertama kali untuk kemudian membelinya. Rahimani wa rahimakumullah. Karena ada hikmah di dalam peletakan hukum ini adalah izalatul dorori anis syari, menghilangkan dan melenyapkan segala doror dari teman itu. Maka apapun yang mendatangkan mudarat tidak boleh dikerjakan dan dilakukan. Ini juga akan menjadi dalil atau alasan sesuatu itu adalah haram atau tidak boleh dikerjakan apabila ada doror. Tapi dengan bila dengan meletakkan hukum syuf'ah itu adalah lenyap doror, berarti pada barang yang bisa bergerak juga atau yang tidak, atau yang tidak bisa bergerak, sama-sama akan ada padanya hukum syuf'ah. Barakallahu fikum. Wal hadithu am, hadith lebih umum. Ini terkait dengan, barakallahu fikum, hukum syuf'ah. Satu hal kaidah yang harus kita perhatikan adalah wajib kita menghilangkan doror. Doror pada siapapun, barakallahu fikum. Ya, karena apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, hatta kepada orang kafir. Tidak boleh kita melakukan darar, sesuatu yang bermudarat, hatta sampai kepada binatang-binatang. Tidak boleh kita melakukan darar. Ya, mudarat, barakallahu fikum. Jadi, apalagi kaitannya dengan muamalah, di dalamnya ada jual beli, ada ini, maka doror itu harus dilenyapkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap ikhwani wa akhwati fillah, apapun bentuk doror yang kita lihat dilakukan oleh anak-anak kita akan membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, kita tahu dia, maka kita wajib segera menghilangkannya. Namanya anak, terkadang keluar kok bawa pisau. Ada anak, lihat kok bawa korek. Ini anak, ya tahu sendiri. Bakar sana, bakar sini, nanti membakar dekat. Nah, ini adalah dharar, maka segera dihilangkan, dilenyapkan. Artinya dengan terus kita memberikan perhatian dalam hidup bermasyarakat ini, barakallahu fikum, insyaallah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sama juga terkait di saat antum menemukan anak-anak kita kok kantongnya bendul, ini bentuknya, gambarnya ya HP, segera ditangkap. Ya, ini akan horor pada dirinya, barakallahu fikum. Naam, wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wa alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.